Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, kullu ibnu Adam khata, setiap anak Adam, ya, khata, mesti melakukan yang namanya kesalahan, kekeliruan. Tayyib. Ini tabiat yang ada pada diri seorang hamba. Kemudian kata beliau, fa idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubah fi dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, tentunya ya, sekali lagi yang kita bahas hamba di sini yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana hadis yang telah kita lewati, yang dimaksud hamba ini bukan seluruh hamba yang ada di muka bumi ini. Ya. Yaitu mereka-mereka yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nam hamba di sini ya, sebagaimana disebutkan Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lain, ma yusibul muslima min nasubin ila akhirih. Nah, di sana disebutkan al muslim. Jadi hamba yang di sini dimaksud oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah hamba yang beriman, hamba yang muslim. Bukan hamba-hamba selain mereka dari kalangan kufar. Nah, kalau orang-orang kafir jelas ya, mereka tempat kembalinya adalah an-nar. Iya, tidak masuk dalam pembahasan di sini. Baik. Kata Ibnu Saimin rahimallahu taala, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan uqubah, yakni perkara-perkara yang menyakitkan, yang tidak dia sukai, yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di kehidupan dunia ini. Sebaliknya, di sini disebutkan imma bimalihi. Apakah itu berkaitan dengan hartanya? Harta yang dia miliki raib, hilang, nam ila akhirih. Au bi ahlihi, atau berkaitan dengan keluarganya. Au bi nafsihi, atau pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala uji dengan yang demikian. Au kata beliau, atau bi ahadin mimma yattasilu bihi, atau salah seorang dari kerabat orang yang ada kaitannya dengan hamba tersebut. Ini ya, jika ada pada seorang hamba, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan. Maka yang ada ketika seorang hamba mendapati sesuatu yang dia tidak sukai, hendaknya dia senantiasa mengingat akan hadis ini, hadis yang mulia dari Rasul alaihi salatu wasalam, di mana Rasul menyatakan ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, disegerakan ya. Yang ada adalah introspeksi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan yang demikian. Naam ya, mungkin karena dosa-dosa yang kita perbuat atau perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibn Saimin rahimahullah ta'ala, al-muhim anta'ajjala lahu al-uqubah. Ya, dia akan disegerakan uqubah, balasan di kehidupan dunia ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal uqubati tukafiru sayyiat, dikarenakan uqubat, ujian, perkara-perkara yang tidak dia suka, yang dia alami di kehidupan dunia ini, tukafiru sayyiat, akan menghapuskan kesalahan, kekeliruan ya, yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita lalui. Nah, mayusibul muslimah hatta syaukah, hingga pun apa? Duri. Ketika dia terkena duri, itu merupakan takfir sebagai penghapus dari kesalahan dosa yang dia lakukan. Fa idza ta'ajjalat al-uqubatu wa kaffara Allahu biha 'anil 'abdi fa innahu yuafillaha wa laisa alaihi dambun. Jika ukubah ya menimpa dirinya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kafarallahu biha, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan sebab ujian-ujian yang dia alami dari seorang hamba, maka dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala wa laisa, dan dia tidak membawa dan pun dosa sedikit pun. Naam. Qad dhaharathu al-masa'iba wal baya wal anam. Qad dhaharathu al-masa'ibu wal balaya. Telah disucikan, telah dibersihkan disebabkan musibah dan bala ujian yang dia alami. Ini merupakan kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza law shaddat 'alal insani mautu, hingga pun kematian ya yang mendatangi seorang hamba ini sangat memberatkan bagi dirinya. Kita ketahui Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam meninggal ya, hendak di penghujung naam maut menjemput beliau alaihi salatu wasallam, beliau merasakan sakit yang sangat. Dikatakan oleh beliau, sebagaimana sakitnya dua orang naam dari kalian. Tayyib. Ini di antara sebabnya untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada pada seorang hamba atau dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu diperberat? Naam, maut yang menjemputnya libaqa isayiatin au sayiatain. Naam, au sayiatain. Naam. Au sayiatain. Naam. Baik, barakallahu fikum. Karena adanya satu dosa atau dua dosa yang ada pada seorang hamba tersebut. Hatta yakhruja minad dunya, hingga dia keluar dari kehidupan dunia ini naqiyan, yakni bersih, suci. Naam, tidak ada dosa yang dibawa seorang hamba tersebut. Wa hadhihi nikmatun, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna adzabad dunya, dikarenakan azab siksa yang ada pada dunia ini dari kesulitan yang ada, ahwanu min adzabil akhirah, ini lebih ringan, jauh lebih ringan dibandingkan dengan azab yang ada di akhirat. Kita ketahui ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan orang yang paling nikmat mendapatkan kenikmatan di kehidupan dunia, akan tapi dia termasuk dari ahli nar pada hari kiamat kelak. Fayusbihu finnari sibghatan. Dalam riwayat lain, yukmisu. Dia dicelupkan di dalam neraka sekali celup. Summa yukal, kemudian dikatakan kepada hamba tersebut, ya bna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad, apakah engkau mendapati, pernah merasakan kebaikan atau melewati kamu na'im, kenikmatan? Maka dia mengatakan, la wallah, demi Allah tidak ya Rabb, aku tidak pernah mendapati. Dia lupa ya, dikarenakan dahsyat dan mengerikannya azab yang ada dalam kehidupan akhirat. Naam. Disebutkan oleh At-Tayyibi ketika Rasul mengatakan, hatta yuafi bihi yaumal qiyamah, beliau menyatakan, la yujazihi bidambihi hatta yaji'a fil akhirah, seorang hamba tidak akan dibalas ya, disebabkan dosa yang ia lakukan hingga yaji, hingga dia datang kelak di akhirat. Tentunya yang kita bicarakan adalah orang yang kedua. Jika Allah menghendaki kejelekan, keburukan, maka Allah akan amsaka, yakni menahan, menangguhkan. Kata Tayyibi, la yaji, naam la yujazihi, dia tidak akan dibalas dengan dosa yang dia lakukan hingga yaji, hingga dia datang pada hari kiamat di akhirat kelak. Dengan membawa mutawaffirat dunub, membawa dosa yang ia pikul. Fayafi haqqahu minal iqab, sehingga dia pun disempurnakan haknya minal iqab, dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Berikutnya disebutkan di sini balasan yang berikutnya bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kejelekan. Idza aradallahu bi 'abdihi syarra. Jika seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya asyar, kejelekan, dia akan amhala lahu wastadrajahu. Dia akan membiarkan. Naam. Melulu apa ya? Istidraj. Memberikan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Padahal dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wa adarra alaihi ni'am, dilimpahkan baginya nikmat-nikmat. Wa dafa'a anhu an-niqam, dicegah darinya sesuatu yang niqam, yakni kejelekan. Hingga yaftaru wa yafrah farhan madmuman, hingga dia melakukan perkara-perkara yang na'am, ya, dengan nikmat Allah digunakan pada perkara-perkara yang dimurkai, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira dengan kegembiraan yang tercela. Bima'an amallahu bihi alaihi, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berupa nikmat atasnya, dia gunakan pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan orang tersebut merupakan orang yang bermaksiat, melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin, maka orang seperti ini yulaqi rabbahu, dia akan berjumpa kepada Rabb-nya, dia akan berjumpa dengan Rabb-nya, wa huwa magmurun bisayiatihi, maka dia dibanjiri, na'am, diliputi, ya, dipenuhi dengan sayiat, kejelekan-kejelekan. Fayu'aqab biha, sehingga dia disiksa, diiqab, na'am, diazab dengan dosa maksiat yang dia lakukan fil akhirah, di kehidupan akhir kelak. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala na'am melindungi kita, menjaga kita. Baik. Di sini disebutkan oleh beliau, jika kita melihat, engkau melihat seseorang, ya, yang dia melakukan kemaksiatan, yubarizullah, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad waqahu Allahul bala, akan tapi ya, bersamaan dengan dia melakukan kemaksiatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala, musibah. Wa daru alaihi an-ni'am, dan juga dilimpahkan baginya nikmat. Fa'lam, maka ketahuilah, an Allaha inna ma arada bihi syarran, sungguh Allah menghendaki pada hamba tersebut kejelekan. Naam. Li'anna Allaha akhara anhu, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan siksanya, menangguhkan azabnya. Naam, hatta yuwafi biha yaumal qiyamah, sehingga dia datang memikul dosa yang dia lakukan kelak di hari kiamat. Tayib, ini naam keterangan pada hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Ibn Utsaimin, inna 'idhamil jazaa' ma'a 'idhamil bala', sesungguhnya besarnya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan naam besarnya bala, ujian yang dia dapati. Yakni kata beliau, annahu kullama adumal bala adumal jaza. Setiap besar musibah yang dia lakukan, yang dia dapati, musibah yang dia alami, maka balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini juga besar. Disebutkan di sini fal bala'u sahl, maka ujian yang ringan, lahu ajrun yasir, dia akan mendapatkan pahala yang sedikit pula. Wal bala'u syadid, lahu ajrun kabir, jika dia mendapatkan bala, musibah, ujian yang syadid, yang berat, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar pula. Li'anna allaha dzu fadlin 'alan nas, karena Allah Subhanahu wa taala maha memiliki keutamaan bagi hamba-hambanya. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala ibtalahum bisyada'id, menguji mereka hamba-hambanya dengan susah payah yang sangat, maka a'tahum 'alaiha minal ajil kabir, dia akan memberikan kepada mereka pahala yang besar, ya, disebabkan ujian yang menimpa mereka. Sebaliknya jika ujian tersebut ringan, ya, hanal ajru, maka pahalanya juga ya sedikit, berbeda dengan yang pertama. Baik, kemudian kata Ibnu Utsaimin, wa inna allaha idza ahabba qauman ittalahum, faman radiya falahu ridha, waman sakhita falahu sakhtu. Baik. Dan apabila, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha, Allah Subhanahu wa taala juga ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang murka terhadap ujian musibah yang menimpanya, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada hamba tersebut pula. Tayyib. Wa hadhihi bushra lil mu'min. Ini merupakan bushra, kabar gembira bagi seorang muslim. Idza tala bil musibati, jika dia diuji. Dengan suatu musibah, fala yadunna anna Allah Subhanahu wa taala yughdibu. Fala yadunna anna Allah, janganlah dia menyangka bahasanya Allah Subhanahu wa taala yughdibu, dia membencinya, tidak suka kepadanya. Jadi jika dia diuji, ya, jangan beranggapan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak suka kepadanya. Bal qad yakunu, kata beliau, bahkan boleh jadi hadza min alamati mahabbatillahi lil abdi, ini merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala lil abdi, kepada seorang hamba. Ya batalihi subhanah, Allah Subhanahu wa taala mengujinya, bil masaibi, dengan musibah-musibah. Ya, ini boleh jadi merupakan alamat, tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Fa idza radhiya, jika dia ridha, fa idza radhiyal insanu wa sabara wahtasaba falahur ridha. Jika seseorang ridha, bersabar serta mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in sakhita falahu sukhtu, maka dia jika murka terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Disebutkan oleh Al-Qamah, yakni salah satu murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ketika membaca ayat ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidaklah suatu musibah yang menimpa illa biiznillah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, akan diberi petunjuk kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, qala rahimahullah, beliau menyatakan, huwar rajulu tusibuhul al-musibatu faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallim. Baik. Dia adalah seseorang yang ditimpa sebuah musibah, faya'lam, maka dia mengetahui, annaha min indillah, bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fayardha, sehingga pun dia ridha. Iya. Dan menerima, yusallim, yakni menerima. Naam. Apa yang ditimpakan, apa yang dia alami dari musibah tersebut. Ini orang yang akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalbunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpa sebuah musibah, dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun ridha dan menerima, na'am, dengan lapang dada. Kemudian kata Ibnu Utsaimin terakhir, wa fi hadza, maka di sini kata beliau, hasun, ada dorongan ala annal insana, bahwasanya seseorang, yasbiru, hendaknya dia bersabar, alal masaibi, terhadap musibah-musibah yang menimpa dirinya, hatta yuktabalahu, hingga ditulis, naam, untuknya ar-ridha, keridhaan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, wallahul muwafiq. Ini yang kita baca dalam hadis ini, terhadap sekian fawaid yang banyak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa mengingat hadis yang mulia ini ketika kita mendapati sebuah musibah ataupun perkara-perkara yang tidak kita sukai, sehingga itu menjadikan kita semakin, na'am, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentunya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sirat, jalan yang lurus. Wallahu taala alam bisawab, kurang lebihnya wallahu taala, ya, al-afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.